وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahih Bukhari. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-18 dari Kitabul Hajj. Itu bab At-Tib Indal Ihram. Bab tentang hukum menggunakan minyak wangi tatkala seseorang hendak melakukan ihram. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya orang yang sedang melakukan ihram baik untuk haji ataupun umrah, di antara perkara yang dilarang adalah tidak memakai minyak wangi, la yamassu thayyiba. Hanya saja seperti sudah kita lalui di akhir hadis di bab yang ke-18, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kuntu thayyiba kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihrami hina ihrim. Aku memberi, itu memakaikan minyak wangi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak ihram. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai ihramnya beliau memakai minyak wangi di tubuhnya. Bahkan di hadis sebelumnya, Aisyah mengatakan, aku seperti melihat kilapan minyak wangi di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yutatkal ihramnya, maknanya athar bekas minyak wangi tersebut yang beliau pakai sebelum ihram masih nampak pada saat ihramnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang yang hendak melakukan ihram baik untuk haji atau umrah diperbolehkan, bahkan termasuk salah satu sunnah memakai minyak wangi di tubuhnya. Hanya saja kalau pakaian tidak dipakai minyak wangi. Dan zahir hadis ini bertentangan dengan hadis Ya'la Ibnu Umayyah At-Tamimi yang kita ambil di bab sebelumnya. Di hadis Ya'la Ibnu Umayyah At-Tamimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh seseorang yang ihram dalam keadaan mutadammikhun bitib, badannya berlumuran dengan minyak wangi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan minyak wangi tersebut dari tubuhnya. Ighsil anka atiba salasa, bahkan sampai diperintahkan membersihkan minyak wangi di tubuhnya tiga kali. Dan di antara bentuk jama yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya kejadian hadis Ya'la Ibnu Umayyah itu di umrah Ji'ranah. Dan umrah Ji'ranah itu bila khilaf terjadinya di tahun ke-8 Hijriah. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kejadiannya di Hajatul Wada. Dan Hajatul Wada kejadiannya tahun ke-10 Hijriah bila khilaf. Oleh karena itu yang digunakan adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena innama yu'khadhu bil akhir fal akhir min al amr. Karena hukum itu diambil hukum yang terakhir dari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW merintahkan orang yang berihram dalam keadaan berlumuran minyak wangi untuk dibersihkan minyak wanginya dari tubuhnya. Kemudian di tahun ke-10, Nabi SAW sendiri yang memakai minyak wangi tersebut. Menunjukkan hukum pertama itu mansukh atau tidak dipakai. Sekali lagi, diperbolehkan, bahkan termasuk mustahab seseorang yang hendak ihram ketika bersiap-siap untuk ihram memakai minyak wangi di tubuhnya. Adapun setelah ihram tidak diperbolehkan. Kemudian bab yang ke-19, bab man ahalla mulabbida. Bab orang yang berihlal. Dan ihlal rafu saut bi talbiyah. Mengangkat suara dengan talbiyah. Akhi Bambang, bagaimana bentuk talbiyah? Bab man ahalla, itu bab orang yang berihlal, itu mengangkat suara dengan talbiyah. Bagaimana talbiyah untuk haji dan umrah? Ahsan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Orang yang berihlal mulabbida, dalam keadaan mentalbid rambut kepalanya, mentalbid rambutnya. Mentalbid itu rambut, yang biasa yang memiliki rambut yang panjang itu disatukan dengan perekat. Kalau kita seperti minyak rambut yang kalau kita pakai itu lengket. Dulu mungkin seperti panco atau yang sejenisnya. Kalau kita pakai itu lengket rambut. Maka orang yang hendak melakukan ihram itu diperbolehkan. Bahkan termasuk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentalbid rambutnya. Itu rambutnya sehingga menjadi satu, menyatu, lengket. Tujuannya agar supaya bagian dalam rambut tidak terkotori. Karena waktu ihram itu cukup lama, terlebih pada zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang dari Dhul Hulaifah ke Mekah bisa ditempuh dalam 7 atau 8 jam. Kalau dahulu Nabi dari Dhul Hulaifah ke Mekah ditempuh dalam waktu 9 hari. Dalam waktu 9 hari di perjalanan. Maka beliau mentalbid rambutnya agar rambut bagian yang tidak kotor dan tidak menyebabkan ada saya munculnya kutu atau yang sejenis yang mengganggu. Bab man ahalla mulabbida, bab seorang yang berihlal itu bertalbiyah dan maka suara dengan talbiyahnya mulabbida dalam keadaan rambutnya ditalbid. Itu disatukan agar tidak kotor. Dan beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsan Asbagh wa Asbagh bin al-Faraj. Qala akhbarana Ibnu Wahab wa Abdullah bin Wahab. Dan Asbagh bin al-Faraj warraq Abdullah bin Wahab. Juru tulisnya, sekretarisnya Abdullah bin Wahab. An Yunus an Ibn Shihab. Yunus bin Yazid al-Aili dan Ibn Shihab az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim. An Salim an Abi. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Radiyallahu ta'ala an. Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbida. Dari Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Itu mengangkat suaranya dengan dikir labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak mulabbida. Dalam keadaan rambutnya ditalbid, disatukan. Kemudian bab selanjutnya, bab al-ihlal inda masjid Dhul Hulaifah. Bab memulai ihlal, itu mulai talbiyah dari masjid Dhul Hulaifah. Dan ini tentunya bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang dari arah Madinah. Miqat mereka Dhul Hulaifah. Tentunya setiap daerah telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam miqat tersendiri. Orang Yaman miqatnya dari Yalamlam. Dan orang Najd miqatnya Qarnul Manazil, Qarnul Manazil. Dan orang Syam miqatnya Juhfa. Di sini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala hadatsana Ali bin Abdullah Al-Madini. Qala hadatsana Sufyan. Sufyan ibn Uyayna. Qala haddathana Musa ibn Uqbah. Qala samitu Salim ibn Abdullah. Qala samitu ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wa haddathana Abdullah ibn Maslam an Malik an Musa ibn Uqbah an Salim ibn Abdullah annahu sami'a abahu yaqul. Ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid. Yani masjid Dhul Hulaifah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berihlal. Itu mulai talbiyahnya, maka sesuai dengan talbiyah kecuali dari masjid. Ke masjid Dhul Hulaifah. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Memulai tarbiyah itu dari Dhul Hulaifah. Dan Nabi SAW memulai dari masjid. Dan nanti ada nukilan yang lainnya. Nukil Ibn Abbas. Bahwasanya Nabi bertalbiyah di Baida. Itu setelah keluar dari masjid. Masih Dhul Hulaifah. Dan ini tidak bertentangan. Masing-masing meriwayatkan apa yang ia lihat. Ibn Umar melihat Nabi SAW bertalbiyah dari masjid. Dan Ibn Abbas melihat kejadian setelahnya. Beliau melihat Nabi SAW bertalbiyah di Baida. Dan masih keduanya di Dhul Hulaifah. Kemudian bab yang ke-21 dari Kitabul Hajj. Bab ma la yalbasul mahrim min athiyab. Bab pakaian yang tidak boleh dipakai orang yang sedang ihram. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf huwa tinnisi. Qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas. Abu Abdullah imam dari Hijrah. An Nafi' Maula ibn Abbas. Maula ibn Umar. An Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan qala ya Rasulullah. Ma yalbasul mahrimu min athiyab. Dari Abdullah ibn Umar beliau mengatakan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang diperbolehkan dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yalbasu al-qumus wal al-amaim wal sarawilat wal baranis wal khifaf." Orang yang sedang ihram tidak boleh memakai gamis dan tidak boleh memakai imamah dan tidak boleh memakai celana sirwal dan tidak boleh memakai baranis burnus. Burnus itu biasa dipakai kalau sekarang oleh orang-orang Maghrib dan sekitarnya. Itu penutup kepala, biasa nyambung dengan jubah. Jubah itu ada tambahan di bagian belakang seperti penutup kepala kemudian dipakai di atas kepala. Ketika sedang ihram tidak boleh memakai baronis, burnus. Walal khifaf, dan tidak boleh juga memakai khuf, sepatu yang di atas mata kaki. Illa ahadun la yajidu na'lain falyalbas khuffain wal yaqta'huma aslan al-ka'bain. Kecuali seorang yang tidak mendapatkan sandal, maka boleh memakai khuf, tapi dipotong khufnya sampai di bawah mata kaki. Walatalbasu minasiyab syai'an masahu za'faran aw wars. Dan tidak memakai pakaian yang terkena minyak za'faran atau wars. Minyak wang, kewangian. Ini hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dalam hadis ini Nabi SAW beliau ditanya tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Dan Nabi menjawabnya pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Maknanya semua pakaian yang biasa dipakai boleh dipakai. Kalau sekarang misalnya biasa pakai jam tangan, boleh pakai jam tangan. Biasa pakai kacamata, boleh pakai kacamata. Sampai hijab, yaitu ikat pinggang, boleh dipakai. Yang dilarang adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Tidak memakai gamis, tidak memakai imamah, dan tidak memakai burnus. Begitu pula qalansuwah, yaitu kopiah. Sama hukumnya dengan burnus. Orang yang sedang ihram tidak memakai penutup kepala. Dan tidak memakai jubah. Begitu pula sirwal, celana. Dan tidak memakai khuf. Apa yang dipakainya? Yang dipakai oleh Nabi SAW ketika ihramnya adalah al-izar wa rida. Memakai sarung dan selendang. Dua helai kain. Dan di sini orang yang ihram hendaknya memakai sendal. Dan sendal tidak ada, maka boleh memakai sepatu. Tapi di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Nanti ada khilaf di hadis setelahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.